Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan beberapa kitab. Yang pertama adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bab yang ke-23, yaitu bab Ma'ja'a fi Sihr. Bab apa yang datang di dalam penjelasan permasalahan sihir. Setelah pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh beliau keutamaan tauhid, demikian juga doa kita kepada Allah SWT untuk menjaga tauhid kita. Demikian juga berdakwah kepada tauhid. Demikian juga mengingkari kemusyrikan. Juga kita sebutkan bab yang beliau bawakan, yaitu bahwa hulu berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh adalah termasuk dari sebab terjadinya kesyirikan. Walaupun kemudian beliau menyebutkan juga di dalam bab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah berusaha untuk menutup segala jalan menuju perbuatan syirik, untuk menunjukkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tetapi demikian kesyirikan terjadi di kalangan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bentuk-bentuk yang dia itu termasuk bentuk kesyirikan adalah perbuatan sihir, sebagaimana dibahas di dalam pembahasan kita ini. Ya, ini bab yang ke-23, bab Ma'ja'a fi Sihr. Disebutkan di Kitab Tauhid, Syarah Kitab Tauhid, ini Fathul Majid, ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, as-sihr fil lughah, sihir itu secara bahasa itu adalah ibaratun amma khofiyah wala tufasababu. Sihir itu adalah ibarat dari sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Walihada ja'a bil hadis, oleh karena itu datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, inna minal bayan la sihra, sesungguhnya dari penjelasan itu adalah sihir. Sebagian dari ucapan seseorang, apandai yang dia berbicara, maka itu sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Karena apa? Sesuatu yang tersembunyi, kemudian sangat lembut, sehingga bisa mempengaruhi pikiran orang yang diajak bicara, karena kepandaian dia berbicara. Ini secara bahasa demikian. Demikian juga diberi nama waktu sahur, ya, itu dikatakan dengan sahar. Karena apa? Karena dia itu terjadi khofiyan, tersembunyi. Ada di akhirul lail, di akhir dari malam. Kemudian disebutkan juga di dalam Qaul Mufid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan secara bahasa juga arti dari sihir ini yang mirip dengan apa yang ada dalam Fathul Majid. Wa amma fi syar, adapun di dalam syariat yang bisa ditulis sihir itu menurut syariat itu adalah bainahu yang qasim ila qismain. Dia memberikan pembagian bahwa sihir itu secara syariat terbagi menjadi dua. yang dari definisi ini akhirnya nanti akan disebutkan hukum orang yang melakukan perbuatan sihir. Demikian juga nanti berkaitan ya, apakah dia itu kufur atau tidak. Demikian juga apakah kemudian dibunuh atau tidak, dari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan itu apa? Muncul dari pembagian ini. Dan pembagian ini pembagian yang bagus, demikian juga meliputi dari beberapa jenis kalimat sihir itu secara syariat. Sudah menyebutkan, setelah menyebutkan secara bahasa bahwa sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya, maka secara syariat dibagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama adalah uqadun wa ruqa, ikatan-ikatan dan bacaan-bacaan. Jadi berupa bacaan-bacaan ataupun ikatan-ikatan tali, demikian juga yang semisalnya, yang digunakan oleh tukang sihir ketika mensihir orang yang dia inginkan. Ini berupa apa? Buhul-buhul, ikatan-ikatan, demikian juga bacaan-bacaan. Hai kiraat wa tulasim. Demikian juga yaitu seperti apa? Bacaan-bacaan, demikian juga jampi-jampi. Ya tawassalu biha sahir ila istihdami syayatin. Tukang sihir itu menggunakannya atau melakukannya dengan perantaraan syaitan, dengan bantuan syaitan. Bima yuridu bihi darar al-mashur, di dalam apa yang dia inginkan untuk memberikan bahaya kepada orang yang disihir. Jadi bentuk sihir yang pertama adalah berupa buluh-buluh, ikatan-ikatan, ya, demikian juga bacaan-bacaan, jambi-jambi yang berkaitan dengan syaitan, menggunakan bantuan syaitan. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'nillah, dan tidaklah mereka itu bisa memberikan bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi jangan kita takut, ya, karena apa? Karena itu semua tidak muncul kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bantuan yang pertama ini ya, yaitu yang dia itu menggunakan jampi-jampi, bacaan-bacaan, demikian juga ikatan-ikatan yang digunakan untuk mensihir. Dan itu banyak kita perhatikan. Dan disebutkan bahwa itu yang paling sulit untuk kemudian dihilangkan karena kadang ikatannya itu, buhul-buhulnya itu disimpan di suatu tempat. Asal yang kedua adalah sihir yang berupa adawiyatun wa akokir, dia berupa obat, obat-obat yang mungkin berupa pil dan semisalnya. Wa akokir, yakni dawa min nabat, obat dari tanaman-tanaman, herbal istilahnya seperti itu. Tu saru ala badanil mashur, bisa memberikan bekas kepada badan orang yang disihir. Wa aklihi, dan akalnya. Wa iradatihi, dan keinginannya. Wa mailihi, dan kecondongannya. Meminum pil ya, atau meminum obat-obat sehingga apa, merubah pikirannya. Jadi apa ini, berupa obat-obat, obat-obatan, pil-pil atau yang semisalnya obat dari tumbuh-tumbuhan, herbal atau yang semisalnya, yang bisa membuat orang itu berubah akalnya, berupa mabuk atau yang semisalnya. Fatajiduhu yansarifu wa yamil, maka kamu dapati setelah orang itu memakan obat ini menjadi berpaling atau condong. Wahwa ma yusama indahum bisarf wal ataf, mereka sebutkan ini dengan nama memalingkan atau mendekatkan. Ya, istilahnya juga kadang kena pelet ya, demikian. Wa ja'alunal insan yanatif ala zaujatihi, maka mereka menjadikan orang itu, orang tertentu menjadi suka kepada istrinya atau sebaliknya atau yang semisalnya, demikian. Maka dari sini ya, dari sinilah disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin ya, dari pembagian ini tadi fasih kisman, maka beliau menyebutkan sihir itu menjadi dua. Yang pertama adalah hukumnya syirkun, syirik. Jadi oleh karena itu dari definisi tadi, maka perbuatan syirik itu menjadi dua. Ada yang dia itu hukumnya adalah syirik, perbuatan syirik itu. Wawal asal alladhi yakunu biwasitati syayatin, ini adalah yang asal. Oleh karena itu kalau dimutlakan berarti sihir itu adalah ini. Ini adalah asalnya, menggunakan bantuan syaitan. Ya. Kemudian dari situ hukumnya adalah kafir. Demikian juga dihukumi untuk kemudian orang ini dibunuh. Asalnya adalah ini. Bahwa al-awwal alladhi yakunu biwasitati syayatin, ini yang pertama, yaitu dengan bantuan syaitan. Ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim. Menyembah syaitan, demikian juga mendekatkan diri kepada syaitan tersebut. Ya, ini asalnya adalah ini, awalnya adalah ini, ya. Kemudian ya, yang awal adalah ini. Yang kedua hukumnya adalah udwan. Ya, berarti ini perbuatan haram, yaitu menyakiti. Yaitu yang berupa apa? Berarti yang berupa obat-obatan dan sebagainya tadi. Berarti dia adalah udwan, menyakiti. Wa wasan, yaitu yang kedua, allati yakunu bi wasithah adawiyah wal aqaqir wa nawiyah, yaitu yang dia itu menggunakan perantaraan obat-obat, demikian juga bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan tadi, yang itu adalah obat-obatan juga, wa nawiyah dan yang semisalnya. Ini bentuk yang kedua. Jadi yang bentuk yang pertama tadi yang berupa dia itu adalah ikatan-ikatan, kemudian bacaan-bacaan, jambi-jambi, ini terjatuh kepada kesyirikan karena menggunakan bantuan syaitan. Jenis yang kedua, yang dia itu berupa obat-obatan tadi, maka itu jatuh kepada utuhan, menyakiti orang. Demikian, dengan menggunakan obat-obatan ini. Maka kemudian beliau dari pembagian seperti ini, wa bihadza taqsim allati dzakarna natawassalu bihi ila masalati muhimmah. Dari pembagian yang tadi kita sebutkan, kita sampai kepada permasalahan yang penting. Wa ya hal yukfar as-sahir aula yukfar, yaitu apakah tukang sihir ini dikafirkan atau tidak. Ya, demikian. Jadi dari pembagian itu tadi, maka menjadi jelas tentang hukum orang ini. Di antara mereka ada yang mengatakan kafir, di antara mereka ada yang mengatakan tidak kafir. Kalau kita lihat dari pembagian tadi, maka beliau kemudian menyebutkan ulakin at-taqsim as-sabiq ala tidak, karena dari pembagian yang tadi kita sebutkan, maka di situ bisa kita ketahui, ya, bahwa yang pertama tadi, maka dia itu adalah kafir. Demikian. Sebagaimana dalil-dalil nanti akan disebutkan. Ya, demikian. Tapi kalau menggunakan obat-obatan dan sebagainya, tidak menggunakan setan dan sebagainya, berarti apa? Tidak dikafirkan. Demikian. Jelas ya, dalam pembahasan kita ini tentang permasalahan sihir ini. Ternyata dia ada yang dia menggunakan setan, ada yang dia itu menggunakan apa? Obat-obat. Sehingga berubah akal orang yang disihir itu. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa ayat, ya, demikian juga nanti hadis. Qala rahimahullahu taala wa qaulullah taala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui, ya, mereka telah mengetahui laman istarahu, sesungguhnya orang yang membelinya, mempelajari ilmu sihir, ya, demikian juga mengajarkannya, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi mereka itu, tidak ada bagi dia itu di akhirat min khalaq bagian, tidak mendapatkan surga, ya, demikian. Jadi dihukumi bahwa mereka itu adalah kafir karena tidak ada bagian untuk mereka nanti di akhirat, tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di tafsir As-Sa'di di sini, beliau menyebutkan tentang ayat yang sebenarnya adalah apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayatnya panjang, wattaba'u matatul syayatin wa 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan itu adalah yang kafir. Di sini juga diambil hukum bahwa mereka yang mempelajari ilmu sihir tadi, yang dengan menggunakan syaitan itu adalah kafir berdasarkan ayat ini. Dan yang lebih benar ulama alam dari penjelasan nanti, bahwa mereka yang melakukan bentuk sihir seperti ini, maka mereka adalah kafir. Yu'alimuna an-nasa sihir, mereka mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, ya, di negeri Babil, suatu daerah di Babil, Harut wa Marut. Dua malaikat namanya Harut dan Marut. Ya, demikian. Disebutkan di sini di tafsir As-Sa'di, wa ma yu'allimani min ahadin, ya. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari dari seorang pun hatta yakul sampai dia mengatakan malaikat ini memberikan peringatan kepada orang yang diajari itu. Innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir. Janganlah kalian dengan mempelajari sihir ini menjadi kafir. Ayat ini ya terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk mengajari sihir? Bagaimana seperti ini? Ya, sebagian membicarakan. Sebagian lagi mengatakan dengan ucapan-ucapan yang lain dari para ulama ahli tafsir. Tetapi disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As'adi ya bahwa kedua malaikat itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Berdasarkan dohir atau yang tampak dari ayat ini. Ya, mudah untuk dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan dua malaikat ini di negeri Babil, ya disebutkan bahwa Babil itu adalah negeri yang ada di Irak. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Bukan berarti untuk kemudian boleh belajar sihir, tidak sama sekali. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat itu, yaitu Harut dan Marut ini, mengajari seorang pun sampai dia mengatakan kepada orang yang diajari, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini cobaan bagi kalian. Fala takfur, jangan engkau kafir. Demikian. Mudah kan? Berarti dari sini juga diambil kesimpulan bahwa hukum orang yang belajar sihir yang menggunakan setan itu adalah kafir berdasarkan ayat ini. Mudah dipahami. Ya, sebagian memberikan perincian-perincian yang lain, tapi ini yang paling mudah. Buktinya apa? Sebagaimana sini disebutkan dalam tafsir As'adi, wa ta'limul malakaini imtihanan ma'annushihima li'alla yakuna lahum hujjah. Dan pengajaran dua malaikat adalah imtihanan untuk menguji mereka itu, untuk menguji Bani Adam, ma'annushihima, bersama dengan nasihat keduanya itu kepada manusia yang diajari itu. Ini adalah perbuatan sihir. Ini adalah cobaan untuk kalian. Jangan kalian kafir, kan demikian. Kenapa demikian? Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ada di dalam Al-Quran juga. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan siapa? Malaikat. Demikian juga, ya, jin waktu itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Kita kan mengetahui bahwa sujud tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan demikian. Baiklah, rupakan lil malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro bakana minal kafirin. Ketika Allah SWT mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis, yakni dari golongan jin, aba wastakbaro, dia menolak dan sombong, bakana minal kafirin, termasuk orang kafir. Kan demikian, mudah kita memahami ayat ini. Demikian juga penjelasan para ulama tadi. Itu adalah bentuk ujian. Demikian saja kita sebutkan permasalahan ini. Disebutkan di sini, unzila alal malakaini, yang diturunkan kepada dua malaikat, al-kainaini bi-ardi Babil, yang keduanya ada di negeri Babil, min ardi Irak, di daerah Irak. Ya, demikian. Anzala alihimas sihir, yani unzila alaihi masuh, diturunkan kepada keduanya itu sihir, imtihanan wabtilaan min Allah, sebagai cobaan dan balak dari Allah Subhanahu wa taala ibadi terhadap hambanya itu. Ya, demikian ya, paham dari ayat ini. Sebutkan demikian di tafsir As'adi. Jadi wa qaulullah taala wa laqad alimu lamana istarau ma lahu fil akhirati min khalaq, demikian tadi yang dijelaskan. Kemudian disebutkan oleh beliau berikutnya, wa qauluhu yu'minu nabil jibti wa tawgut, mereka beriman kepada jib wa tawgut dan tawgut. Disebutkan di sini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ucapan ini benar, ucapan Umar. Sanadnya adalah hasan li ghairihi. Ya, hasan dengan yang lain ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam keadaan ta'liqan, tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Kemudian Abd bin Humaid Rasulullah Ta'ala beliau menyambung sanadnya, ya. Demikian juga Musaddad, maka sanadnya adalah hasan li ghairihi. Ucapan Umar ini adalah benar ucapan Umar, yaitu apa? Beliau mengatakan, mentafsirkan yu'minuna bil jib, mereka beriman kepada jib. Al jib yaitu asihir, sihir. Mereka beriman kepada sihir. Wa ta'ud dan ta'ud, ta'ud yakni asyaitan, syaitan. Yang demikian. Berarti berkaitan asar ini, ucapan Umar bin Khattab ini dengan bab ini. Ini mereka beriman kepada sihir. Mereka melakukan perbuatan sihir. Wa qala Jabir, berkata Jabir, disebutkan ya ini Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Disebutkan sanadnya adalah sahih. Benar ini adalah ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. At-tawagid kuhan. Tagut-tagut itu adalah dukun-dukun. Karena yanzilu alaihim asyaiton. Syaiton itu turun kepada mereka, kepada dukun-dukun itu. Pernah kita sebutkan pada pertemuan terlewat ya, bahwa jin-jin itu mereka mencari kabar dari langit. Bahkan disebutkan mereka dalam keadaan memanggul satu dengan yang lain. Ya, sampai disebutkan sebagian rawi, sebagian ulama ya, dengan memisalkan seperti dua telapak tangan itu disusun ke atas, memanjat satu ke yang lain sampai kemudian mencari kabar dari langit. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan ya bintang-bintang itu adalah zinah, perhiasan untuk langit. Demikian juga kami jadikan sebagiannya itu adalah rujuman, sebagai pelempar untuk setan-setan ketika mereka itu mencari kabar dari langit. Dilempar setan itu dengan apa? Dengan bintang. Oleh karena itu sebagian dari kita mungkin pernah melihat bintang itu bergerak, itu adalah melempar setan. Demikian disebutkan. Dan tidak boleh kita mengikuti pandangan kita kemana arah dari bintang tersebut. Dia melihat demikian saja. Jadi demikian. Jadi dari situ kemudian apa? Ada yang berhasil dari jin itu mengambil kabar dari langit, kemudian diberikan kepada wali-walinya, teman-teman yang ada di bumi, yaitu kuhan ini, dukun-dukun. Kemudian dari satu kabar itu dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, sebutkan di sini karena yanzilu alaihim asyaiton, syaiton turun kepada mereka ini, dukun-dukun, fi kulli hayyin wahid. Setiap daerah itu satu. Ini benar ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berarti berkaitan dengan bab ini, yaitu dukun-dukun, demikian juga tukang-tukang sihir. Kemudian berikutnya, ya, disebutkan oleh beliau hadis muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara betul-betul dosa besar itu adalah perbuatan sihir. Setelah tadi kita sebutkan bahwa sihir ada dua bentuk, ada yang dia itu menggunakan bantuan setan, ada yang dia itu menggunakan obat-obat dari tanaman dan semisalnya yang bisa merubah akal dari orang tersebut yang disihir. Dari situlah, dari pembagian itu kemudian apa? Terbagi bahwa sihir itu ada yang dia itu syirik, ada yang dia itu apa? Kutuan, menyakiti orang lain. Dari situlah nanti apa? Terbagi hukum tentang sihir ini, ada yang dia itu sampai kafir derajatnya, ya ada yang sampai tidak, demikian disebutkan. Tapi kalau secara mutlak maka dimaksudkan di sini adalah apa? Yang dia itu kafir dengan menggunakan syaitan. Ya, demikian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Maka di sini disebutkan oleh beliau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ijtanibu asab al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian. Jauhilah. Ya, ini jauhi ini lebih mendalam daripada sekedar untuk diucapkan di ini jangan melakukan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain tentang masalah zina, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Inaukana fahsyata wa maqta wa sa'sabila. Ya, ini untuk jangan mendekati zina, apalagi terjatuh. Ya, mendekati saja tidak boleh. Ini jauhilah. Jauhilah tujuh perkara al-mubiqat yang menghancurkan. Kalau mereka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma huna? Wa ya Rasulullah, apa itu? Tujuh perkara yang menghancurkan itu?" Tetapi Imam Bukhari beliau menyebutkan di dalam yakni bab majaa bi qadil musannat, yakni bab yang menjelaskan tentang menuduh perempuan yang baik melakukan perbuatan zina. Sebutkan di sini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tujuh perkara yang menghancurkan, kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa dia itu?" Ya, qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirku billah," syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Itu menghancurkan. Bahkan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasihir, sihir. Ya, ini kita lagi berbicara sekarang ini. Kita bahas sekarang ini. Termasuk sesuatu yang menghancurkan. bahkan hukumnya itu adalah kafir. Ya, orang yang mempelajari, demikian juga orang yang mengajarkan sihir ini dengan perincian yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian berikutnya qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Maka ini boleh. Sebutkan dalam hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu tabaun alaih, ya, demikian di situ disebutkan la yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim ya kecuali dengan tiga perkara. Ya, disebutkan di situ azani, yakni disebutkan di situ perbuatan orang yang berzina yang dia sudah bah menikah. Kemudian an-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh seseorang tidak benar, maka dikisos. Kemudian at-tariqu lid-dinhi al-mufariqu lil-jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, ya, meninggalkan jamaahnya, kemudian apa? Meninggalkan juga agamanya, terpisah dari jamaah, yaitu murtad. Demikian juga ada yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan tentang beberapa hal yang boleh untuk kemudian dibunuh. Maka di sini disebutkan membunuh jiwa yang tidak Allah perbolehkan. Kemudian wa'aklu riba, memakan harta riba. Wa'aklu mal yatim, memakan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumal sahr, kemudian lari pada hari bertemunya dua pasukan. As-sahab yaitu merangkak. Kedua pasukan itu sedang saling mendekati dalam keadaan merangkak. Ya, maka seperti ini tidak boleh lari dari peperangan ketika bertemu dua pasukan. Kemudian berikutnya waqatul muhsanati al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan yang muhsanat yang sudah menikah. Ya, al-muhsanat ini perempuan yang menjaga diri, al-ghafilat yang tidak tahu apa-apa dia. Al-mu'minat yang dia itu mukmin, mukminah. Maka orang yang menuduh perempuan seperti ini maka termasuk terjatuh kepada hal yang menghancurkan dia. Yang menjadi syahid kita adalah apa? Yaitu perbuatan sihir, termasuk dari tujuh perkara yang besar. Sebutkan di sini di syarah ya, ada sedikit pembicaraan tentang masalah ini. Penting bagi kita permasalahan waklu riba. Kita bahas sedikit tentang memakan riba ini. Disebutkan di dalam Qur'an Mufid, ar-riba fil lughah ziyadah. Riba itu di dalam bahasa itu artinya ziyadah. Memakan harta riba yang jelas ya, seperti bank dan semisalnya itu, maka ini tidak boleh, termasuk dosa besar untuk menjauhi pekerjaan seperti ini. Demikian juga yang berkaitan dengannya, ya, untuk menjauhi, karena termasuk yang makan harta dari pekerjaan seperti ini, dia telah termasuk dari tujuh perkara ini. Riba itu secara bahasa artinya ziyadah, tambahan. Adapun secara syariat, ya, riba itu adalah apa? Tafadul fi aqdin baina asya' yajibu fiha tasawi. Ya, secara syariat riba itu adalah melebihkan di dalam akad antara beberapa hal yang wajib di situ untuk sama. Seperti emas dengan emas umpamanya, demikian juga perak dengan perak, akan terjadi apa? Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur. Ini seperti gandum itu, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Nah, seperti ini disebutkan di situ ada 6 perkara yang disebutkan dalam hadis sebuah lima muslim. Demikian juga syair dengan syair. Maka di sini harus kalau terjadi akad seperti jual beli itu ya ditukarkan, maka harus sama. Wa nasa'at, demikian juga nasa'. Kalau tadi tafadul melebihkan. Yang kedua adalah nasa'at, yaitu apa? Mengakhirkan. Fi aqdin, di dalam suatu akad, baina asya', di antara hal-hal tertentu, yajibu fiha at-taqabud, yang wajib di situ taqabud, saling menukarnya dalam waktu itu. Dari sinilah kemudian disebutkan tentang permasalahan riba. Maka di situ ada dua jenis riba. Ya, kalau kita mempelajari dalam permasalahan fikih, maka riba itu ada dua jenis. Yang pertama adalah riba fadl. Riba dalam bentuk apa? Dalam bentuk tambahan. Ya, bisa ditulis berarti riba di situ ada dua jenis. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu tambahan. Umpamanya adalah sebagaimana dalam hadis kisah Bilal radhiyallahu anhu, yakni kurma yang jelek dua karung ditukar dengan kurma yang bagus satu karung. Ini namanya riba. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, demikian juga emas umpamanya. Emas yang mungkin bagus umpamanya 10 gram dengan yang jelek 20 gram, tidak boleh. Berarti dia terjatuh kepada riba fadl. Aiziyadah itu tambahan. Yang kedua adalah riba nasiah. Riba nasiah dengan mengakhirkan. Ayat terakhir itu dengan mengakhirkan. Umpamanya sama kita, emas 1 gram dan emas 1 gram juga, tapi tidak takabut, tidak langsung diambil. Ini tak kasih dulu emas 1 gram atau uang 1 juta. Tapi kamu nanti kembalikan apa? 1 bulan yang akan datang. Diakhirkan seperti itu. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ini secara ya ringkas ya. Ini riba terbagi menjadi dua, riba fadl demikian juga ziyadah. Demikian juga nasiah tadi, yaitu dengan diakhirkan. Kemudian wa idza talafat ajnas, beliau menyebutkan secara ringkas saja di sini. Kalau perbedaan ya terjadi perbedaan bentuknya, wa tafaqat ilah sama-sama adalah untuk saling menggantikan, menukar, maka boleh. Ya, secara umum seperti itu. Jadi umpamanya 2 karung beras dengan 1 karung kurma, maka ini boleh. Walaupun apa? Lebih. Ya 1-2 karung, 1 karung, tetapi bentuknya kan beda. Ya, bentuknya beda. 1 beras, yang 1 itu adalah apa? Kurma, maka ini boleh. Yang tidak boleh bagaimana kalau dia itu adalah dalam bentuk yang dia itu sama. Yang 2 karung kurma yang bagus, kemudian 4 karung kurma yang jelek, maka ini tidak boleh. Ini tentang riba ya, secara umum adalah seperti itu. Panjang sebenarnya pembahasan ini, tapi secara umum adalah itu. Kemudian disebutkan juga wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, di sini ada perincian juga. Al yatim, yatim itu adalah ya, yatim itu waladzi mata abuhu qabla bulughihi. Yang dinamakan anak yatim itu yang dia itu meninggal bapaknya sebelum dia balik, sebelum dia besar. Biasanya umur 14-15 tahun ya. Di bawah itu nama yatim. Sama saja laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan bapaknya itu. Amman mata ummuhu qabla bulughihi, adapun orang yang meninggal ibunya sebelum dia balik, falaisa yatiman la syar'an wala lughatan, bukan yatim secara syariat ataupun secara bahasa. Kalau yang meninggal ibunya itu maka tidak dikatakan yatim ya. Li'anna al-yatim akhudun min al-yutum, karena yatim itu diambil dari kalimat al-yutumu wa huwa al-infirad, yaitu sendirian. Ya, ini sendirian apa? Infiradu anil kasib lahu. Dia sendirian dari orang yang mengusahakan nafkah untuk dia. Ya, dia tidak ada lagi yang mengurusi. Li'anna abahu huwa alladhi yaksibu lahu, karena bapaknya lah yang mencari nafkah untuk dia itu. Ini demikian. Jadi akal mal yatim adalah ini. Makan harta anak yatim, maksudnya yatim adalah seperti itu. Kemudian juga disebutkan di sini menuduh al-muhsanat. Ya, ini perempuan yang dia itu harair, orang yang merdeka, al-afifat, yang menjaga diri, itu namanya muhsanat. Perempuan-perempuan merdeka yang dia itu menjaga diri, itu namanya muhsanat. Kemudian al-ghafilat, yang dia itu tidak tahu tentang zina yang dituduhkan kepada dia. Ya, kemudian al-mu'minat, ya ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan di sini ihtirazan min qadzil al-kafirat. Maka di sini untuk berhati-hati untuk menuduh apa? Ya ini tidak masuk di dalamnya menuduh perempuan kafir. Ya, menuduh perempuan kafir tidak termasuk dari ini. Menuduh perempuan kafir tidak masuk di dalam ini. Karena kadang-kadang orang-orang kafir itu tidak memperdulikan tentang permasalahan zina ya, demikian. Sebagai para ulama, yakni kalimat al-mu'minat di sini untuk keluar di situ kafirat, tidak masuk di dalam pembahasan kita ini. Ini sedikit tentang permasalahan 7 perkara yang menghancurkan. Kemudian berikutnya, wa'an junduk marfu'an, disebutkan dari junduk. Terjadi perselisihan di sini, junduk siapa ini ya? Bahkan yang benar adalah junduk al-khair. Ya, ini yang benar adalah junduk al-khair. Marfu'an, ya ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddus sahir, ini sekarang akan dibahas tentang permasalahan hukum untuk orang yang melakukan perbuatan sihir. Ini bagaimana ini hukum orang yang melakukan perbuatan sihir? Apakah dia kemudian dibunuh atau bagaimana? Yang rajin ulah alam, kalau dia itu adalah sihir yang dia menggunakan setan tadi disebutkan, maka dia itu adalah dibunuh. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa an Junduk marfu'an, datang dari Junduk marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddu sahir, hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan sihir adalah darbuhu bisayf, dia dipukul dengan pedang, ya ini dibunuh. Rawi Tirmidzi, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, berkata Imam At-Tirmidzi, as-sahih anahu mauquf, yang benar itu adalah mauquf saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya bahwa asar ini yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dhaif. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu adalah ya mauquf saja, ucapan dari Junub saja. Kenapa dia itu dhaif? Karena itu ada Ismail bin Muslim Al-Makki dhaif. Ya, ini Ismail bin Muslim Al-Makki dhaif. Ya, dia lemah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Albani di Dhaifah nomor 1446. Dan itu adalah benar. Ini Nabi SAW tidak membunuh orang yang melakukan perbuatan sihir, karena beliau waktu itu membiarkan labid. Ya, labid yang dia itu adalah mensihir. Labid al-Yahudi, labid bin Asam al-Yahudi, yang dia itu mensihir Nabi SAW. Dan benar itu adalah mauquf saja, yaitu ucapan Junduk. Dan Junduk yang benar adalah Junduk Al-Khair. Ya, Junduk Al-Khair. Karena di situ ada tiga orang sahabat yang namanya Junduk. Junduk bin Ka'ab, demikian Junduk bin Abdillah, demikian juga Junduk bin Junadah. Ataupun Junduk Al-Khair ini adalah Junduk bin Ka'ab. Ini demikian disebutkan. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa shawab annahu ghairu, yang benar itu adalah selain Junduk bin Junadah. Yang benar itu adalah Junduk bin Khair al-Azdi. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kisahnya adalah benar. Kisahnya benar terjadi. Ya, annahu ja'ila sahir, Junduk ini, Junduk al-Khair ini, beliau mendatangi seorang tukang sihir. Fadarabu bisayf hatta mat. Kemudian dia memukulnya dengan pedang sampai meninggal tukang sihir ini. Nah, demikian. Ini kisahnya, ini adalah benar. Kemudian berikutnya babi Sahih Bukhari. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, masih tentang pembahasan hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan sihir ini. An Bajalah bin Abdah, dari Bajalah bin Abdah qala, beliau mengatakan, kataba Umar bin Khattab, Umar bin Khattab beliau menulis, memerintahkan, adik dulu kula sahir wa sahirah, untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Qala, kemudian berkata Bajalah bin Abdah ini, faqatalna salas sawahir, maka kami pun membunuh 3 tukang sihir. Kemudian berikutnya, wasahan Hafsah, sahih perbuatan Hafsah, ini adalah sahih perbuatan Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, annaha amarat biqatl jariyah laha saharatha, sungguhnya beliau memerintahkan untuk membunuh budak milik dia yang telah mensihir dia, faqutilat, maka dibunuh. Sahih, ini hukuman orang yang melakukan sihir. Wa kata sahan Junduk, demikian juga sahih dari perbuatan Junduk al-Azdi. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an salas min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 3 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut. Ini demikian. Tentang permasalahan ini. Sekarang kita cukupkan, kita membaca buku berikutnya.